Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Taib su'ila rahimahullah, hal tushra'us salatu alal ghaibi mutlaqan? Apakah disyariatkan salat ghaib itu secara mutlak dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, apakah memang disyariatkan? Begitu. Mafhum insyaallah pertanyaannya. Qala al-qawlu rajihu min aqwali ahli al-ilmi. Pendapat terkuat dari pendapat-pendapat ahlul ilmi, anna salata 'alal ghaibi ghairu mashru'ah illa liman lam yusalla 'alaihi, bahwa salat ghaib itu tidak disyariatkan kecuali jenazah yang belum disalatkan. Kalau kita melihat dan menyaksikan, mendengar saudara-saudara kita kaum muslimin berpendapat salat ghaib itu boleh secara mutlak, walaupun dia sudah disolatkan di Jakarta, di Masjid Istiqlal, tapi karena pemimpin bangsa akhirnya diumumkan di seluruh Indonesia, solat gaib jam sekian sama-sama, padahal sudah disolatkan. Begitu. Nah, pendapat yang paling kuat bahwasanya solat gaib itu boleh dilakukan, disyariatkan, jika jenazah itu memang belum disolatkan. Nah, kama law mata syakhsun fi baladi kuffarin wa lam yusalli alaihi ahadun. Sebagai contoh, seorang muslim meninggal di negeri kafir dan tidak ada seorang pun muslim yang mensalatkannya. Fa innahu tajibus salatu alaihi. Dalam keadaan seperti ini, maka wajib salat gaib. Wa amma man sulliya alaihi, adapun jenazah yang sudah disalatkan, fasahihu, maka pendapat yang benar, anna salata alaihi ghairu mashru'atin ay 'alal ghaib, maka mensalatkan jenazah ini tidak disyariatkan, artinya salat ghaib. Li anna dhalika lam yarid fi sunnah, karena salat ghaib ini tidak didapatkan di dalam sunnah Nabi, illa fi kisatin Najasyi, kecuali dalam kisah Najasyi saja. Jadi praktek Nabi untuk salat gaib hanya sekali terjadi di masa hidup beliau, yaitu dalam peristiwa meninggalnya An-Najasyi. Kenapa? Wan-Najasyi ulam yusalla alaihi fi baladi, karena An-Najasyi itu tidak disalatkan di negerinya. Hadith Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW mensalatkan Najasyi. Hadith Abi Hurairah, riwayat Bukhari. Beri keterangan ya, Ikhwan. Kesempatan mumpung diberi keterangan. Bukhari 1245. Muslim 951. Masyaallah. Ada 6 orang kalau keren. Mamat Amin. Apa-apa. Pokoknya Anas selalu menawarkan ke Ikhwan yang ingin belajar privat bahasa Arab, nahwu, sharaf, baca Al-Qur'an, tajwid, hubungi saya. Saya carikan pengajarnya. Privat mau saya muridnya satu aja, Ustaz? Boleh, saya carikan, soalnya gampang. Mumpung banyak ustaz-ustaz muda ini. Artinya harus diberi pelatihan terus pelatihan. Baik, tadi Muslim 951. Falidzalika shalla alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya di kota Madinah. Kenapa? Karena Najasyi adalah raja Habasyah. Sementara Habasyah itu adalah negeri Nasrani. Negeri Nasrani. Dan raja Najasyi termasuk yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya masyhur, kisahnya masyhur tentang hijrah para sahabat ke Habasyah. Nah, thayyib. Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan nama Najasyi di dalam kitab ma'rifatus sahabah. Artinya sebagian ulama bahkan menyatakan An-Najasyi itu termasuk sahabat dalam biografi-biografi sahabat. Padahal pengertian sahabat yang sudah sama-sama kita ketahui, sahabat itu adalah orang yang melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman juga. Sementara An-Najasyi tidak pernah bertemu melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tetapi karena keutamaan beliau dan kelebihan beliau, maka dimasukkan ke dalam na'am barakallahu fikum pengertian sahabat. Apakah ini menyelisihi pengertian yang telah ditetapkan itu? Jawabannya tidak. Kita kan sudah sama-sama sepakat bahwasanya segala sesuatu itu tentu ada yang dikecualikan, kan begitu? Ada yang dikecualikan. Hanya 1, 2, 3 itu tidak akan merubah satu bentuk definisi, tapi ini adalah pengecualian. Taib, itu alasan yang pertama. Waqad matal kubara'u wazzu'ama'u walam yunqal annahu sallallahu alaihi wasallam salla alaihim. Sungguh, kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, telah meninggal orang-orang besar dan para pemimpin, tetapi tidak pernah dinukilkan Nabi Muhammad alaihi salam mensalatkan mereka dengan cara salat gaib. Nabi Muhammad alaihi salam mengutus sebagian sahabat perang maju. Dalam peperangan-peperangan tersebut kan tidak sedikit sahabat yang meninggal. Bahkan komandan-komandan perangnya meninggal di daerah lain, jauh. Apakah Nabi pernah sekali saja mengadakan salat gaib untuk Zaid bin Harithah, salat gaib untuk Abdullah bin Rawaha, salat gaib untuk Ja'far bin Abi Thalib? Tidak. Tidak. Nah, hal ini menunjukkan barakallahu fikum salat gaib itu tidak mutlak dibolehkan, tetapi diperbolehkan pada saat saudara kita muslim itu belum disalatkan karena kondisi. Yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Utsaimin apa tadi? Hah? Maksudnya contoh kasusnya orang muslim meninggal di negeri orang kafir. Orang muslim tenggelam. Iya kan? Tenggelam di mana pantai, kan jelas meninggal tapi tidak ditemukan jenazah. Salat gaib boleh. Orang masuk jurang, disalatkan enggak? Gaib. Hah, kalau mati masuk jurang itu untuk ngambil permen. Maksudnya ada seorang muslim jatuh ke jurang curam, enggak bisa diambil lah, tim SAR aja sudah angkat tangan. Artinya posisi enggak bisa diambil ini ya, mafhum? Maka dalam keadaan seperti apa disalatkan? Gaib. Seseorang waliyadzubillah, ini semua musibah waliyadzubillah, seseorang rumahnya terbakar padahal dia sendiri di situ, terbakar hangus, abunya aja gabung jadi satu dengan abu rumah, kan gitu. Abu rumah, bukan abu zaki, bukan. Maksudnya sampai kita tidak bisa membedakan ini jenazahnya di mana, habis ludes gitu loh. Dalam keadaan seperti ini apa dilakukan? Salat gaib boleh. Salat gaib boleh. Nah, artinya tidak disalatkan. Pokoknya kasus-kasus yang semacam inilah begitu. Qala wa qala ba'du ahli al-ilmi man kana fihi manfa'atun fid din bi malihi aw ilmihi fa innahu yusalla 'alaihi salatul ghaib. Sebagian ahlul ilmi berpendapat, sebagian saja, sebagian ahlul ilmi berpendapat bahwa seseorang yang meninggal dan telah memberikan manfaat dalam agama, entah itu dalam bentuk hartanya atau ilmunya, maka boleh disolatkan secara gaib. Ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Tapi beliau tadi kan sudah mengatakan yang paling kuat ini pendapatnya. Beliau juga tidak lupa membuahkan pendapat-pendapat yang lain, tapi yang paling kuat memang pendapat yang pertama. Seperti contoh barakallahu fikum, seorang alim besar meninggal namanya, seorang ulama meninggal di mana satu tempat. Menurut sebagian ahli ilm boleh meninggalnya di Arab Saudi, kita di Indonesia salat gaib, di Yaman salat gaib, di Sudan salat gaib, Malaysia salat gaib. Kenapa? Karena dia punya kedudukan manfaat di dalam agama dengan ilmunya. Atau orang yang senang infak sedekah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala semuanya. Nah, meninggal dunia, sebagian ulama mengatakan boleh disalatkan secara gaib. Wa man lam yakun kadzalika fala yusalla alaihi. Tapi kalau kriterianya tidak seperti ini, tidak disalatkan secara gaib. Wa qala ba'du ahli al-ilmi yusalla 'alal ghaib. Sebagian ahlul ilmu mengatakan yusal alal ghaib mutlakan wa hadza adhaful aqwal. Bahwasanya salat ghaib itu boleh dilaksanakan secara mutlak, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang paling lemah. Begitu, pendapat yang paling lemah.